Mitra bisnis, salah satu faktor yang membuat produktivitas pegawai pemerintah jauh di bawah sektor swasta adalah adanya perbedaan atas hari dan jam kerja antara sektor swasta dan pemerintah. Contohnya, jika swasta hari kerja efektifnya dari Senin sampai Sabtu, maka pegawai pemerintah hanya bekerja dari Senin sampai Jumat. Untuk membahas fenomena ini, segera kita berbincang dengan pakar sosial politik Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, kemarin Bapak mencontohkan Singapura berhasil meningkatkan produktivitas pegawai pemerintahnya setelah melakukan reorganisasi serta meningkatkan waktu kerja pegawainya hingga sebanding dengan sektor swasta sebelum memberikan remunerasi. Nah, kalau di Indonesia, remunerasi didahulukan sementara waktu kerja masih sama dan tidak ada upaya reorganisasi. Apa pendapat Bapak? Ya, kalau pemerintahnya pintar namanya bukan pemerintah. Itu universitas gitu. Ini karakter birokrasi itu di seluruh dunia memang lembab. Ya, dia jumud, lembab, kemudian inersia, mengalami inersia, jadi bergerak itu sulit gitu. Tembem dan gemuk gitu. Nah, tetapi negara-negara yang bergerak maju itu selalu umumnya salah satu kuncinya adalah streamlining. Nah, tadi kalau konteksnya dengan remunerasi itu di sini kan disalahartikan jadi saya nggak tahu istilah itu dari mana munculnya kok bisa menjadi seperti bonus atau insentif pekerjaan gitu. Kalau dalam bahasa Inggris remuneration itu ya gaji kan, salary gitu, salary plus plus gitu. Nah, kalau itu yang dimaksud adalah bonus atau insentif prestasi gitu, pada akhirnya juga nggak memadai. Nggak memadainya gini, contoh di polisi, oh kinerjanya upaya bagus dikasih kah remunerasi kayak gitu. Jadi remunerasi dikaitkan tidak dengan prestasi tapi dengan status fungsional. Oh kalau dia non job di strukturalnya, nggak ada pejabatan. Dia ditaruh jadi stafali segala macam, pasti remunerasi. Kan bukan itu prinsipnya. Gitu. Apa masih ada contoh lain dari kekeliruan itu, Pak Her? Contoh yang lain, oh dikasih insentif aja. Namanya bisa remunerasi untuk Departemen Keuangan. Saya nggak tahu sekarang ya, mungkin 11 kali. Tapi yang dulu kan 9 kali gaji. Oh dia dikasih apa remunerasi yang lebih besar, gajinya lebih besar dibandingkan PNS lain karena berurusan dengan uang. Supaya tidak korupsi, berarti PNS lain yang tidak berurusan dengan uang boleh korupsi. Gitu. Kan logikanya begitu. Apanya Departemen Keuangan aja yang berurusan dengan uang dan karenanya diberi insentif seperti itu. Kan tidak. Kalau mau ya semuanya dipukul rata, dibuat standar. Gitu. Sekarang ini golongan 3, golongan 2, golongan 4 itu gajinya kan masih beda-beda meskipun nasional sama gitu ya. Penghasilannya beda jauh itu kan. Gitu. Apalagi antara fungsional dengan struktural gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.